Kekasihku, kau di mana? Kemanakah kau sekarang? Waktu telah membawamu menjauhkan kita berdua. Hanya sunyi ku nikmati dengan lagu patah hati. Ku ingin kau menerima maafku yang dulu. Kembalilah saat ini, karena ku kan menyayangi dan tak pernah ada lagi pertengkaran yang melukai. Tak pernah bisa mampu.